Mitra Bisnis, setiap tahun menjelang Lebaran selalu dikebut perbaikan jalur mudik Pantura. Herannya, proyek perbaikan seperti ini sudah menjadi tradisi setiap tahun dan warga sekitar pun hafal dengan proyek rutin tersebut. Bahkan ada yang menyebutnya proyek abadi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Jawa Timur, Aziz Winanda. Pak Aziz, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Saya sependapat sekali karena yang pertama Pantura itu mempunyai peran penting terhadap angkutan yang terkait sektor ekonomi khususnya di Jawa dan Bali. Dalam keadaan normal kendaraan yang membawa kargo lewat Pantura tidak lewat selatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebiasaan yang amat membosankan dari pemerintah baik pusat maupun daerah itu mereka tuh mengadakan perbaikan last minute, artinya satu bulan kurang dari Idul Fitri. Kita tahu di Pati Jawa Tengah itu memperbaiki jalan sampai sekarang hampir setahun belum selesai-selesei. Nah, perbaikan tambal sulam sebulan sebelumnya itu yang harus dirubah itu mindsetnya. Sebetulnya kalau memang harus diperbaiki ya setengah tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, kualitas perbaikan tentunya harus ditingkatkan supaya tidak tiap tahun menjadi langganan kerusakan yang kemudian dikomplain sebagai penyebab pada kendaraan-kendaraan berat. Kalau mau ditanya alasan klasiknya paling biaya. Biaya tidak pernah dianggarkan secara tuntas sekaligus bertahan sampai 5 tahun atau 3 tahun. Kalau kesan masyarakat yang awam itu supaya memang biayanya terus-menerus keluar. Logikanya kalau kita berpikir realistis, kenapa tidak diambil biaya yang lebih besar 2 kali lipat dengan kualitas perbaikan yang 2 kali lipat kemudian bisa bertahan 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti tidak ada proyek lagi, berarti beberapa orang yang mengharapkan proyeknya itu. Tapi Pak, ada indikasi jalanan rusak lantaran banyaknya truk kelebihan muatan yang lewat. Apa itu benar Pak? Mungkin saja, memang. Tetapi mereka kalau kelebihan dan bisa jalan itu atas izin. Kan sudah beberapa kali melewati jembatan timbang. Dan jembatan timbang yang sekarang tidak seperti dulu. Nah dulu jembatan timbang itu menjadi mesin uang untuk penerimaan uang tidak resmi kepada staf-staf dan pejabat-pejabat. Sekarang nggak lagi. Itu strik sekarang. Mestinya dia muatannya kalau toh lebih itu tidak seperti dulu. Lebih-lebih sedikit yang ditoleransi. Dari instansi yaitu namanya dulu DLL-AJR. Sekarang terpadu, Pemprov, Pemda juga ada di situ semuanya. Dan juga sudah ada pemantauan yang lebih strict dari pemerintah pusat sehingga tidak dijadikan alat untuk memeras supir atau menerima uang tidak resmi ya. Menurut pengamatan Bapak, apa dampak kondisi jalur Pantura ini pada ekonomi kita? Sudah jelas itu konsep atau kata-kata time is money itu juga berpengaruh sekali. Jadi kalau katakanlah kendaraan dari Jakarta ke Surabaya, dulunya misalnya 2 hari 2 malam misalnya, sekarang menjadi 4 hari 4 malam, sudah 2 kali lipat. Dari biaya kita membayar truk driver, pembantu driver, biaya haus dan lain-lain, dan mesin, oli, kemudian bahan bakar, itu sudah meningkat sehingga ongkosnya akan meningkat, ujung-ujungnya harga barangnya pun akan ikut. Lalu, menurut Bapak, strategi pembangunan seperti apa yang harusnya dilakukan terhadap jalur Pantura? Iya, dengan memperbaiki dengan kualitas yang betul-betul memadai. Tidak mempergunakan pemborong ataupun kontraktor yang tidak hanya kepingin uangnya, tetapi pengawasan dan lain-lain supaya sesuai dengan bespek atau permintaan kualifikasi yang diberikan oleh pekerja umum. Sehingga bisa bertahan lama. Nah, dengan begitu, penderitaan kendaraan-kendaraan, baik kendaraan umum maupun kendaraan yang menyangkut ekonomi, kendaraan ke barang, itu tidak tiap tahun secara rutin, paling tidak 3 tahun sekali baru diperbaiki. Biayanya tentu akan lebih besar. Tetapi, kalau yang sekarang tuh biayanya 1 triliun, kalau 3 tahun bisa 2 triliun kan menghemat. Daripada tiap tahun 1 triliun berarti 3 tahun 3 triliun. Demikian Ketua Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Jawa Timur, Aziz Winanda. Saya Wendy Lim.